tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Ayuhan nas, ma'asyiral ikhwat at-talabah wal ahibba, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa duduk lagi di sini bermajelis dalam rangka membahas, belajar bersama dan membaca bersama suatu kitab tentang masalah adab dari kitab Anul Ahadi Samad fil Adabil Mufrad karya Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, yang merupakan syarah dari kitab Al Adabul Mufrad tulisan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-384 ya. Dan kita akan insyaAllah biiznillahi ta'ala akan membacakan bersama bab yang baru, yakni bab at-tayri fil qafas, fil qafasi. Bab burung di dalam sangkarnya ya, dalam sangkar. Taib, tafadhalu barakallahu fikum membacakan hadis yang sudah kita lewati bersama. Tafadhalu. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah, jazakumullahu khairan atas bacaan yang antum bacakan semua. Semoga apa yang dibaca melekat terus dan juga menjadi bekal untuk kita dalam bermuamalah dan beradab, berbudi pekerti di masa-masa yang akan datang. Baik, bab yang baru ini bab at-tayri fil qafas. Hadisnya qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musa qala haddatsana Sulaiman bin al-Mughirah an Thabitin an Anas radhiyallahu anhu. Al-Imam al-Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Musa, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin al-Mughirah dari Thabit dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fara'a ibnan li Abi Thalhata yuqalu lahu Abu Umair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ya, kemudian beliau melihat ya seorang anak yang beliau atau anak tersebut adalah anak dari Abu Thalha, namanya adalah Abu Umair ya, namanya dari Thalha ini adalah Abu Umair. Wa kana lahu nughairun yal'abu bihi. Abu Umar ini ya masih kecil dan dia memiliki sebuah burung, seekor burung kecil. Ya, Nughair itu adalah apa namanya, isim tasghir dari Nagharun, ya, Nagharun. Kemudian ini adalah merupakan isim tasghir, yakni anak, ya, anak daripada seekor burung, anak, jadi masih kecil gitu. Nughair, burung kecil. Yal'abu bihi, ya, yang dia bermain-main burung, dengan burung tersebut. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Aba Umair, wahai Aba Umair, ma fa'ala au aina an-Nughair?" Ya gitu ya. "Wahai Aba Umair, ma fa'ala an-Nughair?" Atau "Ya Aba Umair, aina an-Nughair?" Hadis ini hadis yang sahih. Rasulullah berkata, "Wahai Abu Umair, wahai Abu Umair, apa yang dikerjakan oleh burung kecil itu?" gitu ya. Atau apa namanya, sanadnya atau matannya, ya, di sini ada apa namanya, waw di situ, "Wahai Abu Umair, apa atau di mana burung kecil itu?" Qala al-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Adi al-Mankhali rahimahullah, fil hadis adamul haraji fil iqtina'i atau fil iqtina'i lit-tuyuri wa wad'iha fi amakina tasunuha minad darari. Dalam hadis di atas, adamul haraj, ya, tidak mengapa bolehnya untuk memelihara burung-burung dan meletakkan burung-burung atau menaruhnya di tempat yang terjaga dari bahaya, yakni di sangkar, di tempat yang aman, boleh, ya, boleh memelihara burung dan meletakkannya di tempat yang aman. Wadiyai wal ihmal, ya, dari bahaya dan dari hilang dan dari ini dihinakan atau direndahkan, dalam artian diselewengkan, disemana-menakan, sehingga akhirnya mati dan kemudian ini dan itu, ya, luka atau terkena hewan buas dan seterusnya. Jadi boleh, jangan sampai burung-burung itu terlantarkan. Ghairu annahu la yajuzul idman ala talahi biha. Ya. Meskipun demikian atau selain daripada itu, bahwa memelihara burung, memelihara burung tidak boleh al-idman. Al-idman yakni terlalu, ya, keranjingan atau terlalu berlebih-lebihan. Al-idman bermakna, ya, kecanduan, ketagihan, yakni terlalu sekali, ya, keterlaluan, terlalu berlebih-lebihan dalam masalah memelihara burung, ya, sehingga akhirnya alat talahi, kecanduan atau ketagihan atau keranjingan yang sia-sia terhadap burung-burung tadi, sampai lupa makan, lupa sholat, lupa berzikir, ya, lupa memiliki anak, lupa ini dan lupa itu, sampai keasikan terus-menerus gitu. Fatudayyi'ul awqat. Ya, sehingga kesia-siaan itu menghilangkan waktu. Ya, ini artinya waktunya habis dari pagi sampai sore, lanjut lagi terus yang dipegang burung. Ini juga tidak seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Boleh sekedar, ya, untuk hiburan atau untuk mendengarkan suara kicaunya, tapi jangan sampai seperti itu. Kalau misalkan profesi bagaimana? Ya, tentu juga terlalu berlebihan juga tidak, ya. Apalagi kalau sudah dari profesi, dia sudah bisa mengatur waktu. Tapi ini kalau misalkan sudah jadi hobi, akhirnya lupa ngaji, lupa belajar, lupa baca Al-Quran, lupa makan, sampai lupa istrinya. Ini parah seperti itu. Fima la fa'idata fihi. Nah, ini kalau sudah tidak ada faedahnya sama sekali. Nah, apapun kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu hobi, juga harus ada batasnya. Wa waqtul muslim samin la yajuzu an yuhdaru fil lahwi wal lab wal ghaflah an dzikrillah. Waktunya seorang muslim itu sangat berharga, tidak boleh untuk dibuang percuma, ya. Tidak di apa artinya dia harus merasa bakhil dengan waktunya itu. Tidak boleh untuk dibuang percuma dalam kesia-siaan, dalam permainan, dalam kelalaian. Hadrun atau ini artinya jatuh kepada kebatilan. Jadi dia tidak merasa pelit, tidak merasa bakhil kepada waktunya. Karena waktunya itu sangat berharga. Fal yatanabbaha al-muslim lidzalika dhonnan biwaqtihi. Maka seorang muslim harus hati-hati, ya. Harus ditanbih. Fal yatanabbah yakni harus berperhatian, harus memperhatikan terhadap masalah demikian dhonnan liwaqtihi karena dia menghargai waktunya atau bakhil kepada waktunya. Ya. Jadi dia harus jangan sampai jatuh waktunya itu untuk perkara-perkara yang sia-sia. Karena dia harus memiliki sifat bakhil kepada perkara yang bermanfaat. Jangan sampai dia jor-joran atau royal atau boros atau tidak kontrol waktu, akhirnya habis untuk yang sia-sia. Muqaddiran lahu wa mustamirran li sa'atihi fi ta'ati khaliqihi wa maulahu. Dia harus menghargai waktunya dan terus menerus dalam ketaatan kepada makhluk, kepada khaliknya, waktunya tersebut terus menerus digunakan dalam ketaatan kepada Allah SWT dan pelindungnya. Wa ta'atu rasulihi alladhi istafahu Allah wajtabahu, dan taat kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih dan telah dipilih oleh Allah SWT. Artinya dia harus mesti menggunakan waktunya dengan yang baik. Wa fihi dalil, di dalam hadis di atas juga ada dalil ala apa, yakni selain bahwasanya waktunya itu jangan sampai sia-sia atau juga dalam memelihara burung itu boleh, ada juga dalil yang lain tentang bagaimana adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sigorisin, yakni orang-orang yang muda. Dalil ala rifqin nabi, kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kecil. Wal hirs ala husni halihim wa raf'i ad-dayyiqi anhum. Juga ada semangat kepada apa namanya bergaul dengan baik kepada keadaan mereka. Ya, semangat atas kebaikan keadaan mereka dan mengangkat apa namanya menghilangkan rasa sempit, menghilangkan rasa apa namanya tidak supel, ya, artinya mengangkat kesan-kesan yang bahwasanya Rasulullah itu kepada anak-anak kecil tidak ada waktu dan sebagainya. Tetapi kesan bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah orang yang lembut, orang yang baik, bermuamalah dan sebagainya pun diberikan kepada orang yang masih kecil sekalipun. Dengan ucapan tadi, ya Aba Umair, aina an-Nughair, atau ya Aba Umair, ma fa'ala an-Nughair. Ini menunjukkan Rasulullah SAW ada perhatian kepada mereka. Wa fihi masyru'iyyah mashru'iyyatu mulatafati as-saghiri bil kalami ma'ahu fi hududi ma yumkinu an yaqilahu. Di dalam hadis ini juga ada syariat atau disyariatkannya mulatafah, yakni lemah lembut dengan anak-anak kecil dengan kata-kata yang sesuai dengan apa yang mereka nalar. Ya, dengan kata-kata yang sebatas apa-apa yang mereka mampu untuk memikirkannya atau menerimanya. Jangan apa namanya berkata-kata yang tinggi-tinggi, bahasa yang dalam-dalam, enggak akan paham. Bahasa-bahasa yang sulit dicerna oleh anak-anak kecil enggak akan nyambung. Tapi bahasa-bahasa yang ringan, bahasa-bahasa yang apa namanya mudah, dan bahasa-bahasa yang supel, yang luwes dan sesuai dengan akal mereka. Berbeda dengan kalau berbicara dengan orang-orang dewasa yang bahasa-bahasa yang istilah-istilah intelektual dan sebagainya, istilah-istilah kekinian dan sebagainya, itu bisa seperti itu. Tetapi anak-anak kecil, ya, jangan ditanya yang macam-macam yang sulit-sulit. Kemudian wa fihi dalil ala masyru'iyatil kunyati bi abi au ummin. Ya. Di dalam hadis di atas juga berikutnya ada syariat atau disyariatkannya kunyah, yakni seseorang walaupun masih kecil itu dibolehkan membuat julukan dengan ab, ya, abu atau um, ya, Abu Umair, ya, walaupun dia apa namanya masih kecil, belum punya anak, tetapi dibiasakan kepada anak-anak kita, mereka pun semenjak kecil sudah ada istilahnya Abu Safa atau Utu Ummu Safa, ya. Ini merupakan contoh yang dibolehkan atau yang sifatnya itu adalah adat, tetapi ditakril oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma fi ma'naha wa fi ma'nahuma, atau yang semisal dengan keduanya, misalkan kunyah ya al siapa misalkan gitu ya. Al Faruq misalkan, atau Nasiruddin dan seterusnya. Bisyarat, dengan syarat alla tash'ur bi dhammin fir rajuli awil mar'ati. Jangan sampai ada perasaan, ya, dengan nama Abu sama Ummu ini membuat perasaan dengan celaan, mewujudkan, menimbulkan celaan dalam kepada seorang laki-laki atau perempuan. Tidak boleh, ya, memberi nama Abu yang berikutnya adalah istilahnya celaan atau aib atau tidak sopan, tidak pantas, ya, atau kepada musuh-musuh Islam diberikan kepada anak-anak kita. Tidak boleh seperti itu. Abu siapa yang ini adalah merupakan tokoh dari orang-orang yang jahat atau tokoh-tokoh penyesat umat, ini tentu tidak boleh. Jangan seperti itu. Tapi berikan nama-nama yang bagus, ya. Dan fihi dalil, di hadis yang masya Allah sekilas atau singkat tetapi banyak faedah-faedahnya, ya, dari kalam ulama. Dalilnya apa? Ala jawazis saja ghairu al-mutakallif. Dalil ada bukti atau ada pelajaran untuk berucap dengan saja, ya, dengan apa? Puisi, dengan berirama. Seperti tadi, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Sajaknya itu iramanya sesuai ra dengan ra lagi. Misalkan manjadda wajada, misal gitu, ya. Barang siapa yang sungguh-sungguh, dia akan dapat. Man sabara ghafira, barang siapa yang sabar, dia akan berhasil, dan seterusnya, ya. Ya, ini sajak-sajak yang sederhana, yang tidak memberat-beratkan, tidak sampai panjang-panjang, ya, karena enggak mampu dan sebagainya, tetapi ucapan-ucapan yang pantun-pantun atau sajak yang sederhana itu dibolehkan. Kama fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Umair, ma fa'ala au aynan nughair. Ya. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh An-Nughair? Nah, itu. Baik. Jadi ini pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis yang barusan kita baca tentang memelihara burung di dalam sangkarnya. Intinya boleh, tetapi jangan sampai terlalu berlebihan, sampai ketagihan, kecanduan, ya, keranjingan bahasa kitanya, ya. Jadi idman ala tahlahi, ya, biha. Baik. Hadis berikutnya, bab yang baru, bab yanmi khairan bainan nas. Bab menumbuhkan kebaikan di antara manusia. Bab yanmi khairan bainan nas. Bab menumbuhkan kebaikan di antara manusia. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Shalih, qala haddatsani al-Lais, qala haddatsani Yunus an ibni Shihabin, qala akhbarani Humaid ibn Abdurrahman. Al-Imam al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Shalih. Beliau berkata, telah menceritakan kepada aku Al-Lais. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Yunus dari Ibnu Shihab. Ibnu Shihab berkata, telah mengkhabarkan kepada saya Humaid bin Abdurrahman. Ya. Nah, dari sini startnya, ya. Humaid bin Abdurrahman. Perhatikan di sini Humaid bin Abdurrahman. Anna ummahu Ummu Kulthum, bahwa ibunya, yakni ibunya Humaid bin Abdurrahman, yakni Ummu Kulthum, ibnata Uqbah ibni Abi Mu'ayyitin. Ya, ibunya, yakni Ummu Kulthum, adalah anak dari Uqbah bin Abi Mu'ayyit. Akhbarathu, ibunya mengkhabarkan kepadanya, yakni kepada Humaid. Ya, ibunya mengkhabarkan kepada anaknya, yakni Humaid bin Abdurrahman. annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa ibunya Ummu Kultsum mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Beliau mengatakan laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas. Bukanlah pembohong, pendusta itu yang memperbaiki keadaan di antara manusia, bukan berdusta. Kalau tujuannya memperbaiki di antara manusia. Mengapa? Fayaqulu khairan aw yanmi khairan. Dia berkata kebaikan atau menumbuhkan kebaikan. Qalat, maka Ummu Kultsum berkata, walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nasu minnal kadhibi illa fi thalathin. Ya, ibunya Ummu Kultsum radhiyallahu anha berkata, dan tidaklah aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yurakhis, memberi rukhsah, dispensasi, ya, dalam suatu perkara yang dikatakan manusia atau yang mereka mengatakan kebohongan, diberikan dispensasi, diberikan keringanan, diberikan rukhsah apa yang manusia katakan berupa kebohongan atau kedustaan, kecuali tiga perkara. Jadi tidaklah aku mendengar Rasulullah memberikan rukhsah untuk mengatakan kebohongan kecuali dalam tiga perkara. Tiga perkara ini dibolehkan, selain itu enggak boleh. Tiga perkara ini dibolehkan, yang selain itu tidak boleh. Apa yang pertama? Al-islah bainan nas. Ya, boleh berdusta dalam memperbaiki antara manusia. Supaya damai, supaya rukun kembali. Ya. Nanti kita akan baca bagaimana yang dimaksud dengan berdusta yang dibolehkan. Yang kedua, ya, rukhsahnya atau dispensasinya atau toleransinya atau yang dibolehkannya. Hadisur rajuli imra'atahu. Seseorang suami berbicara dengan istrinya. Wa hadisul mar'ah zaujaha. Kebalikannya juga yang kedua, yang ketiga, pembicaraan seorang istri kepada suaminya. Dan ini sahih periwayatannya, ya. Jadi tiga perkara yang diberikan rukhsah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh kepada yang lainnya adalah dalam masalah memperbaiki di antara manusia. Kemudian seseorang suami berbicara kepada istrinya atau seseorang istri berbicara kepada suaminya. Baik, tentu kita akan penasaran, ya, bagaimana yang dimaksud dengan dusta yang dibolehkan. Qala Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, dalal hadithu ala bayani salasi masailah. Hadis di atas menunjukkan terhadap penjelasan tiga permasalahan. Hadis yang baru saja kita baca menunjukkan terhadap atas bayan penjelasan tiga masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama apa? Jawaz al-kadhibi fi ma yata'allaku bil islah baina syakhsaini mutakhasimaini au jama'ataini au daulataini. Bolehnya berdusta untuk apa-apa yang berkaitan dengan islah, supaya menjadi damai lagi, supaya jadi rukun kembali, ya, di antara dua manusia, dua orang yang sedang bermusuhan. Ya, permusuhan-permusuhan yang bukan masalah manhaj, ya, mungkin karena pribadi, ya, bukan masalah kebid'ahan dan sebagainya, tapi masalah-masalah kepribadian, masalah hak-hak adami, ya. Au jama'atain, atau dua kelompok, dua desa, ya, tawuran. Au daulataini, au daulataini, atau dua negara bahkan. Ya, skupnya sudah skup internasional. Sudah skala besar ini. Sehingga ini perlu diislah, perlu dirukunkan kembali, perlu dipersatukan kembali. Ya, supaya terjadi kemaslahatan yang banyak. Karena korbannya adalah orang-orang yang awam, yang do'if, ya. Ini akan membuat melemahnya kekuatan Islam. Liyahilla al-wasam mahallal khisam, supaya menjadi terurai, yakni kekerasan dan juga yakni kebekuan, ya. Ya, mahallal khisam yang merupakan terjadinya, ya, khusumah atau permusuhan. Wal mahabbah mahalul bughdho atau bughdho wal ahqad, supaya menjadi tercipta, terwujud kecintaan yang pada saat terjadinya kebencian dan juga hiqd, yakni dengki, ya, iri, dengki dan sebagainya, supaya terjadi rasa saling mencintai. Yang namanya benci, hasad, hiqd dan juga iri dan dengki itu karena memang jauh dari rasa mencintai, sehingga ini perlu diwujudkan kecintaan di antara kedua belah pihak. Waliyajliba bainal khusumi al-khaira, al-khairu liyahilla mahalla syarr. Supaya didapatkan antara orang-orang yang bermusuhan kebaikan. Supaya mendapatkan kebaikan di antara orang-orang yang bermusuhan dan agar terurai, terpecahkan, ya, permasalahan kejelekan antara kedua belah pihak. Ini boleh. Bagaimana caranya? Tentu, ya, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang dimusyawarahkan. Bagaimana caranya supaya si fulan atau si alan atau dua kubu atau dua desa atau dua kelompok ini menjadi akur kembali, ya, begitu. Jadi menceritakan kepada mereka perkara-perkara yang baik. Oh, si fulan ini enggak seperti itu kok. Mereka apa namanya? Kalian salah paham gitu ya. Jadi diminimalisir apa yang menjadi kebencian dari pihak A kepada pihak B, diminimalisir. Kita yang sebagai penengah-penengahnya itu jangan ngipas-ngipasin. Jangan sedang apa namanya membara api permusuhan itu disiram dengan bahan bakar, tentu akan semakin membesar, tapi terus diredam. Ketika kita beralih ke pihak B, apa namanya, jangan apa-apa yang dari pihak itu di kata mereka begini. Jadi akhirnya kita sebagai apa namanya, bukan sebagai penengah, justru sebagai manas-manasin. Diceritakan apa namanya secara detail, sebenarnya mereka itu begini. Nah, kemudian sampaikan yang baik-baik. Diminimalisir dari semuanya itu sudah, ya. Terus di apa namanya, didiamkan, diadem-ademkan terus. Enggak, mereka juga salam sama kalian, mereka juga sebenarnya cinta sama kalian, mereka mungkin salah paham. Nah, jadi akhirnya lama-lama menjadi akur. Baik itu pribadi ataupun apa namanya masyarakat banyak. Masalah yang kedua, ibahatul kadzib 'ala zaujah liyastaslihaha kai takuna zatu mu'asharatin lahu hasanatun. Hasanatan. Ibahatul kadzibi 'ala zaujah, boleh berdusta kepada istri. Di sini ada yang sudah punya istri belum? Baru anak sendiri, ya. Liyastaslihaha, supaya menjadi maslahat, supaya mengupayakan maslahat, ya, supaya maslahat. Seorang suami berdusta kepada istrinya, dusta putih, dusta yang apa namanya, supaya dia keadaannya memiliki, ya, pergaulan yang baik kepada dirinya, ya. Contohnya bagaimana sih dusta yang diupayakan kepada istri kita itu? Kawa'adihi laha bi'ata'in. Janjikan kepada mereka, insya Allah gitu ya, diberi hadiah, diberi pemberian. Ya, nanti insya Allah dibeliin emas 5 gram lah, gitu misalkan. Insya Allah kan, artinya supaya melunak, ya. Tentunya dengan usaha, ya, dengan usaha. Jangan hanya janji palsu atau gombal, ya, janji gombal. Au husni muamalah, bagusnya muamalah, baiknya pergaulan, fi mustaqbali hayatiha ma'ahu, di waktu yang akan datang bersamanya. Jadi di sini tentu, ya, tapi jangan juga keseringan, ya, dusta terus, ya, gitu ya. Sehingga akhirnya hidupnya penuh dengan kepalsuan, kan gitu ya. Penuh dengan kepalsuan. Juga dengan jangan sampai dusta yang dipaksa-paksakan, padahal dia tidak mampu, ya, tetapi dia berusaha untuk yang dengan yang terbaik, ya, dan juga dengan supaya dia memiliki istri yang bermuamalah dengan dia dengan baik, dengan cara-cara yang baik juga. Ya. Baik. Al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga, jawaz kadzibil mar'ati 'ala zawjiha fima la yakhullu bil ashrati syar'iyyati. Jawazu kadzibil mar'ah, bolehnya seorang istri berdusta kepada suaminya, fi ma la yakhul bil ushrati atau bil ashrati syar'iyyah. Selama tidak merusak ya pergaulan yang syar'i. Seperti itu sih, seperti apa sih? Wa fi ma laysa fihi khida'. Dan pada apa-apa yang tidak adanya menipu. Ya, dari pergaulan tersebut li zaujiha kepada suaminya. Baik. Tentu yang terutama sekali adalah saling keterbukaan. Ini yani saling apa namanya memahami, saling mempercayai bahwasanya suaminya adalah berupaya yang terbaik dan memberikan apa namanya usaha semaksimal mungkin dalam mengarahkan atau dalam memimpin keluarganya, maka itu adalah yang utama dan insya Allah tidak ada rasa yang ditutup-tutupi. Tetapi kadang-kadang terjadi ya, terjadi perkara-perkara yang di tengah perjalanan itu seorang suami atau seorang istri menghadapi perkara-perkara yang sulit, yang polemik, yang sulit, yang sulit sekali mengatasinya, maka ini harus diupayakan dengan cara-cara yang terbaik. Kama dalal hadis ala annal asla fil kadhibi bainan nasi annahu haram. Nah ini juga. Jadi kita jangan sampai bermudah-mudahan ya. Sebagaimana hadis di atas bahwa secara hukum asal dalam masalah berdusta antara sesama manusia itu hukumnya haram. Dusta sesama manusia adalah hukum asalnya adalah haram. Li'annahu yahdi ilal fujur. Karena dusta itu pasti merupakan gambaran daripada ketidakjujuran. Dan kedustaan itu mengantarkan kepada al-fujur, yakni dosa. Wa'anil fujur yahdi ilan nar. Bahwasanya dosa akan mengantarkan kepada api neraka. Wal'iyadu billah. Wala yazalur rajulu yakzib wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan terus menerus seorang berdusta, seorang itu berdusta, yakni terus seperti itu sudah terkenal dan juga sudah hiasan mulutnya, sudah menjadi tabiatnya dia senantiasa berdusta. Dan dia selalu melaksanakan kedustaan sampai akhirnya dicatat di sisi Allah SWT sebagai pendusta. Wa innama ubiha, hanya saja dibolehkan li jalbil maslahah, untuk meraih maslahat. Ya, wa daf'id darar. Ya, dan untuk menolak bahaya fi tilkal masailil madzkurah, dalam permasalahan-permasalahan yang tersebut di atas. Jadi itu ya. Tentunya kita terus akan mempelajari bagaimana sih dusta yang dibolehkan. Jangan sampai kita bermudah-mudahan ya. Bermudah-mudahan dalam masalah ini. Tentu kita harus berusaha supaya untuk yang jujur. Dan kalau kita sebagai seorang suami, apa yang kita lihat kekurangan dari seorang istri, maka kita melihat perkara-perkara yang lainnya yang memiliki kelebihan dan yang kekurangan itu akan tertutupi dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Nis, yang merupakan atau yang mesti kita pahami juga bahwasanya para istri-istri kita atau para suami-suami, para ummahat adalah bukan orang-orang yang sempurna. Bukan orang-orang yang memiliki kelebihan seperti malaikat dan sebagainya, ada saja kekurangan ya. Sekalipun dia memiliki kelebihan yang banyak, ada saja kekurangan-kekurangan yang ada pada pasangan-pasangan hidup kita itu. Sehingga kita jangan melihat itunya, tetapi lihat kelebihan-kelebihan yang lain. Dia seorang yang soleh atau solehah, dia seorang ahlus sunnah, dia seorang salafiyah atau salafi, salafiyah, dan seterusnya. Ya. Kalau dalam masalah pertikaian-pertikaian atau ada hal-hal yang terjadi, ya, letupan-letupan, ya, pertengkaran dan sebagainya, anggap saja itu suatu bumbu kehidupan. Ya, tidak selamanya harus mulus, bahagia terus, tertawa terus, tidak, ada saja ya, ada saja perselisihan-perselisihan yang terjadi. Ini harus dipersiapkan ya. Jadi hadis di atas perlu kita pelajari terus supaya jangan sampai kita salah menerapkannya. ya, karena ingin mencapai keriduan istrinya atau suaminya, dia memaksakan diri untuk berdusta, memaksakan diri sampai akhirnya repot sendiri. Aduh, saya udah begini, akhirnya justru dia akan kesulitan sendiri. Ya salah siapa? Dustanya terlalu besar kan gitu ya. Kalau yang sedikit-sedikit supaya jangan sampai terjadi persisian yang membesar, itu maka supaya maslahatnya itu didapatkan, maka dibolehkan dalam masalah-masalah yang darurat, dan supaya islah, terjadi perbaikan antara kedua belah pasangan. Sedikit lagi di sini karena penjelasannya mendukung dengan perkara yang tadi sebelumnya, dan sarannya sedikit. Bab la yasluhul kadzib. Bab yang baru ini adalah tidak dibolehkannya berdusta. La yasluh, tidak cocok atau tidak dibolehkannya. La yasluh al-kadzib. Tidak maslahat yang namanya kedustaan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu haddatsana Musaddadun qala haddatsana Abdullah bin Dawud anil A'mash an Abi Wa'ilin an Abdullah bin An Abdullah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Musaddad, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dawud dari Al-A'mash dari Abi Wa'il dari Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Alaikum bis-sidqi." Wajib atas kalian untuk jujur. Fa inas-sidqa yahdi ilal birr. Karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Karena kebaikan sesungguhnya mengantarkan kepada al jannah, surga Allah SWT. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Seseorang terus dia berbuat jujur, ya, menghiasi mulutnya dan akhlaknya dengan jujur sampai nanti dicatat di sisi Allah adalah siddiq, orang yang jujur, orang yang benar. Wa iyyakum wal kadziba. Kalau tadi as-siddiqi alaikum wajib, kalau di sini al-kadzib iyyakum. Hati-hati kalian, jaga diri-diri kalian dari dusta. Ya, dijaga. Hati-hati. Bukan wajib, ya, tapi hati-hati. Wa iyyakum. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena dusta itu mengantarkan kepada dosa. Wa innal fujur yahdi ilan nar, karena dosa itu mengantarkan kepada api neraka. Wa innar rajula la yakdzib, dan seorang itu terbiasa berdusta, terus berbuat dusta, basah lidahnya dengan dusta lagi, bohong-bohong terus seperti itu, hatta yuktaba indallahi kadzdzaban, sampai dicatat di sisi Allah Taala sebagai pendusta. Na'udzubillah dari akhlak yang razilah, akhlak yang jelek. Ini hadisnya sahih. Kemudian qala Imam Al-Bukhari yang berikutnya rahimahullah, haddatsana Qutaibah qala haddatsana Jarir anil A'mash an Mujahid an Abi Ma'mar an Abdullah qala la yasluhul kadzib fi jiddin wala hazlin wala an ya'ida ahadukum waladahu syai'an thumma la yunjizu lahu. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Qutaibah, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-A'mash, dari Mujahid, dari Abi Ma'mar, dari Abdullah, beliau berkata la yasluhul kadzib, tidaklah diperbolehkan berdusta di dalam kepada kakeknya atau kepada anaknya, cucunya, dan juga tidak boleh seseorang berjanji kepada anaknya, kepada sesuatu, kemudian dia tidak memenuhinya, menepatinya. Ini hadis juga sahih. Dua hadis di atas, dalla hadzanil haditsani ala wujubi husni ta'amuli bainal abdi wa bainar rabbih bisidqi zahiran wa batinan. Wajib seseorang itu untuk muamalah yang baik antara seorang hamba kepada Rabbnya dengan jujur, baik itu zahir atau batin. Lahir ataupun batin. Bi khilaf mi alaihi ahlu nifaq wal i'tida qalat wa bi ahli nifaqil i'tiqadi wal amali. Berbeda dengan orang-orang munafik, munafik i'tiqadi, ya, baik itu yang i'tiqadi maupun yang amali. Fa innahum faqadu hadzal khalqa fi ta'amulihim ma'a khaliqihim fima kallafahum bihi wa hassahum alaih aw hazzarahum minhu. Karena mereka menghilangkan sifat ini dalam muamalah mereka bersama kepada Rabb mereka, apa-apa yang mereka dibebankan oleh Allah Taala dan apa yang dianjurkan kepada mereka untuk ditinggalkan atau yang diperingatkan kepada mereka dari kedustaan. Wa kadza wujubu husni ta'amuli ma'al khalqi 'ala ikhtilafi tabaqatihim bil wafa' ma'ahum fil huquqi jumlatan wa tafsilan. Demikian juga wajib bagusnya muamalah kepada makhluk, ya, bagaimanapun keadaan mereka, perbedaan-perbedaan lapisan-lapisan mereka dengan tepat janji, menepati janji bersama mereka dalam hak-hak, baik itu secara mujmal ataupun secara rinci. Wa adamul ghis wal khiyanah wal kadzib. Jangan kita berbuat menipu, ngerjain, usil, berbohong, khianat, ya, ingkar janji, tidak amanah dan berdusta. Ini adalah sifat-sifat yang jelek semuanya. Menipu, berbohong, ngerjain, usil, ya, ngakali dan sebagainya. Khianat, tidak amanah dan berdusta. Ya, selalu latah. Yang namanya dusta itu sudah jadi pakaiannya. Na'udzubillah. Lima fiha min mujibatil azab min rabbil ibad. Yang semuanya itu akan mengakibatkan apa? Diazab dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mengundang azab dari Rabb-nya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Pun juga termasuk kepada suami atau kepada istri dan kepada suami. Harus jangan sampai menjadi kebiasaan, ya. Perkara-perkara di kehidupan mereka itu dengan selalu dihiasi dengan kedustaan. Jangan sampai seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.